Bersama simpatik juga cumi-cumi Nuse Wong Palang. Untuk Sebagis Tasya Resmala Adela. Selamat sore semuanya. tepuk tangannya buat Adela di sini mana dulu.